Ada agama, ada orang yang punya Injil di sini. Mana? Mana Pak Imam? Saya ini belajar di Israel, tidak ada sampai sekarang. Pak Imam dengar istilah the Dead Sea Scrolls, naskah laut mati, gulungan laut mati. Ditanya kepada Yahudi, mana Injil itu, mana Taurat itu? Kata Yahudi, ada di dalam dasar laut mati. Ini Yahudi ini tukang tipu. Laut mati itu, jangankan menyelam ke dalam, baik kita lempar ke di atas air, tidak tenggelam, karena kadar garamnya tinggi. Laut mati itu orang tidak tenggelam. Nah, Yahudi bilang, Injil katanya simpan di situ. Allahu Akbar. Jangankan orang Kristen, sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Halo, ini Juli lagi. Juli mau kasih input atau Juli mau job lagi. Juli mau kasih tahu sama kalian bagaimana setelah mendengar itu kalian hanya dibohongi lagi sama si Yahya Walul. Tidak ada orang Yahudi itu ingin menyimpan Injil di dalam air, ya. Itu satu. Tidak ada kamu ke Black Sea itu, lautan mati, kalau kamu ke sana itu, ngambang tuh nggak bisa sama aja, seperti cuman kadar luar sana itu lebih tinggi. Bilang sama dia, kalau belum pernah ke sana, jangan banyak bacot, jangan banyak membohong-bohongi umatnya. Gimana? Seandainya, nih ya, muka saya itu hitam di sini, macam badak seperti Yahya Waluni, kamu pasti akan menghina saya, mencaci saya, menghujat saya. Pasti umat-umatnya ini yang goblok yang mendengar si Yahya Waluni ini akan bilang, kamu itu sudah hatinya busuk, mukanya hitam kayak badak, seperti muka ratu YouTube, tapi kamu itu tidak mikir. Semoga kamu itu dapat hidayahnya sebanyak-banyaknya. Semua TKW Hongkong yang pakai kerudung menghujat Juli semuanya. Kenapa kalian itu tidak menghujat si Yahya Waluni yang berbohong sama umatnya? Kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian biarkan saja dia menghina Jokowi? Bagaimana lucunya Jokowi bicara asadu Allah, lolloh, dia bilang begitu. Dia menghina Ahok, dia menghina polisi, katanya polisi banci, dia menghina orang gendut, sembahyang pantatnya terbuka nanti disodomi. Masa di masjid bicaranya begitu? Itu yang kalian tiru, itu yang kalian sanjung-sanjukan, sampai dia juga punya tentara. Dia juga berbohong. Dia bilang, saya ini tidak pernah terkait dengan organisasi-organisasi Islam. Saya ini sendiri. Muka badakmu itu, makanya kamu itu mukanya busuk. Karena hatimu busuk ya. Kamu bohong. Asal-asal keluar aja, bacot kamu, tapi kamu berbohong. Ini buktinya, kamu satu anggota dengan Front Pembela Pembubar Islam. Front Pengkhianat Islam. Kamu itu jangan berbohong. Saya sadar Indonesia itu tidak mau yang Islam-Islam ini maju karena majority miskin dan poor education. Kalau kita bilang mereka salah, mereka tidak mau, mereka marah, mereka mau menerima apa ajanya. Apapun yang kamu bicarakan itu sudah saya dengar waktu saya Islam dulu, saya tahu, itulah yang diajarkan. Kita tidak bisa berubah pikiran kita untuk maju. Tidak mau merubah cara hidup, tidak mau mendapatkan pendidikan yang tinggi, tidak mau melihat semuanya bagus. Teknologi segala macam. Banyak mereka juga bilang, aduh, Amerika itu mengintip kepintaran Al-Quran, makanya mereka begitu. Itu kan omongan goblok. yang punya Facebook, yang punya YouTube, yang punya Instagram, semuanya itu anak-anak, masih di bawah umur 30. Mereka itu berdasarkan fisika dan biologi, mereka belajar itu, mereka cari. Jadi jangan penipuan-penipuan kata-kata yang dulu itu terus diungkap-ungkap. Sampai ada yang bilang, sampai bodoh dia bilang, coba Juli mati dulu, nanti kau tahu surga apa neraka. Itu kan goblok sekali. Kalian itu belajar yang nyata, yang jelas. Kalau kamu nggak bahagia di dunia, nggak punya apa-apa di dunia, kamu susah, mati pun susah, yang ditinggalkan susah. Lihat tuh orang-orang si Yahya ini di belakang ini, coba, aduh, pakaian-pakaian tentara segala macem, badannya begitu, aduh, maaf ya, aku bukan menghina. Jadi itu aja, Yahya Waluni, kamu itu ustaz abal-abal, belajarlah kamu itu berbuat baik, berkata baik. Sebab kalau kamu itu Kristen ngomong begitu tentang Islam, kamu sudah dihajar habis itu. Tapi kenapa si Saipudin yang hanya ngobrol dengan taksi driver, dia bilang kamu mau masuk Kristen, dia cerita Nabi Muhammad aja, langsung tuh di penjara. Tapi si Yahya Waluni, dia mengatai Ahok, mengatai presiden, membilang polisi banci, mengatai orang gendut pantatnya robek disodomi di masjid, bercerita bohong. Tapi tidak ada gubris. Karena kenapa? Karena itulah Indonesia, tidak mau kebenaran. Makanya tidak maju-maju. Kalian kira kalian bangga jadi Islam kalian itu. Percuma kalian tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu nonsens. Kalian berkata agamamu, agamaku. Kalau ajaran kalian itu salah dan memperbodoh umat, itu tanggung jawab saya pun. Begitu juga yang lain. Tidak bisa dibiarkan, makanya kalian itu bodoh. Kalau kalian itu berpikir agamamu, agamaku, itu kalian itu diskriminasi ajaran apa itu? Kalian itu kalau memikirkan agamamu, agamaku, kalian melakukan hal-hal yang salah, tidak bisa, kita itu negara hukum. Jangan seenaknya kalian bisa ngomong apa-apa, menjelekkan siapa saja, memarahi siapa, menggosip siapa saja, menghina agama lain, mencaci orang segala macam. Kalian merasa benar, tapi kalau orang lain yang mencibit kalian sedikit saja, itu aku bilang kalian goblok aja sampai pantatnya kepanasan kemana-mana pada kebakaran jenggot. Karena kalian tuh gak percaya diri. Karena itulah orang bodoh itu begitu. Oh, jangan bangga kamu tidak punya apa-apa di dunia ini. Kamu hanya sementara, nanti kamu mati. Yang kamu bicara ini tuh mati. Lihat bentuk kamu. Lihat bentuk siapa dong yang bicara gitu. Jadi di situ aja, dari nilai situ aja kamu sudah kalah. Gimana mau merasa menang? Ini ada lagi nih, babu-babu yang udah pakai matanya ditutup-tutup pakai apa itu jilbab sama apa tuh, sampai matanya itu ditutup-tutup, maki-maki segala macam. Kamu itu hanya babu di Hong Kong, babu. Aku gak ngurusin kamu ya, saya itu ngurus, kalau saya berhadapan sama si Yahya Waluni, bukan sama anggota-anggotanya, bukan. Karena mereka itu, maaf ya, cara berpikir kamu aja gak nyambung. Sedangkan si Yahya aja begitu, apalagi anak-anak buahnya. Jadi kamu itu yang masih TKW, kerja di Hong Kong, segala macam, yang masih bisa sempet medsos karena neneknya lagi pada tidur itu. Jangan ini, istighfar aja kamu. Jangan sok bilang hidayahmu. Ambil aja hidayah untuk kamu. Ya, saya sih oke. Jadi gitu aja untuk kamu. Belajarlah lagi yang baik, jangan mau dibohongin sama Yahya Waluni lagi, si muka badak yang hitam itu. Coba kamu tuh, saya lihat tuh orang-orang kerudung dari Hong Kong segala macam itu pada menghina Ratu Yutu yang mukanya hitam itu. Tapi si Yahya yang udah jelas mukanya hitam kayak badak, mana hatinya juga kayak badak, busuk begitu. Kalian tidak melakukan apa-apa, diam saja. Dia berkata jelek, ngomongin siapa-siapa, kalian diam saja. Coba tuh Saipudin cuma ngomong, Nabi Muhammad itu istrinya 23, yang sah 11, kamu mau gak masuk Kristen gitu? Cuan pembicaraan aja begitu kalian besar-besarkan langsung masuk penjara. Pemerintahnya percaya aja. Karena itulah kalian itu bobrok. Makanya kalian itu nggak ada yang bisa yang maju. Nggak ada. Bisanya hidup di negeri sendiri. Di negeri luar nggak bisa maju. Kalian tahu orang-orang Islam yang kesini, yang kerja-kerja itu kesini nggak bisa maju. Ngomong aja mereka takut. Sembunyi-sembunyi. Nggak bisa begitu. Kalau aku sih apa adanya ya. Aku. Jadi gitu aja, semoga kalian itu mengerti dan paham. Semoga kalian itu sadarlah diri dan berbuat baiklah, oke? Jangan sok-sokan, oke? Saya ini menunjukkan Yahya Waluli jangan suka berbohong dengan umat. Itu bangsaku juga, oke? Jangan berbohong. Kalau kamu berpikir agamamu agamamu, agamaku agamaku, tapi kalau kelakuan kalian kayak setan, saya akan bicara, oke? Thank you, have a good day. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Bye.